Pertanyaan di sini, bismillah, afwan ustaz, mohon nasihatnya terkait maraknya kegiatan di malam tahun baru miladiah atau masehi. Bolehkah menonton atau melihat acara-acara seperti itu, misal melihat petasan sekedar dan lain-lain? Tidak boleh kita turut andil sedikit pun dalam acara-acara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara tahun baru Masehi itu acara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang-buang waktu, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakar petasan, apa gunanya? Faedahnya petasan itu apa faedahnya? Tidak ada faedahnya kan? Berarti poya-poya, berarti masuk dalam bab apa? Mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu saudara-saudaranya setan. Saudara-saudaranya setan. Apalagi di sana? Belum lagi pandangan mata. Pandangan mata kita kotor jadinya, mata kita, pandangan mata kita. Bukannya kita untuk menundukkan pandangan mata di situ, malah sulit karena naudzubillah ya yang terlihat di sana. Pakaian-pakaian yang tidak pantasnya dipakai. Demikian pula musik-musik buat hiruk pikuk itu mengganggu. Sebagian ada yang mengganggu tetangganya dengan sebab yang demikian. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita turut andil sedikit pun walaupun cuma nonton. Ya kan cuma nonton Ustaz, tidak boleh juga. Nonton itu juga termasuk andil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh kita turut andil tolong menolong dalam perkara dosa dan melampaui batas. Tidak boleh. Bakar jagung, kan cuma bakar jagung. Boleh bakar jagung di waktu kapan pun, silakan. Kenapa mesti malam tahun baru? Malam-malam yang lain silakan bakar jagung, tidak mesti malam tahun baru. Jadi nasihat kami dalam tahun baru ini ya tidak semestinya melakukan yang demikian itu dan tidak boleh kita turut andil sedikit pun dalam acara tersebut. Barakallahu fiikum. Semestinya semakin bertambah usia kita, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semakin mendekati kita pada ajal, mendekati kita pada kematian. Seorang yang usianya telah bertambah, yang sudah tua usianya, dalam keumuman itu lebih mendekat pada ajalnya dibanding orang yang masih muda. Maka tanpa terasa usia kita sudah bertambah. Jadi yang semestinya kita lakukan apa? Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin jahat, semakin nakal. Kalau seperti ini menjadi sebab kita semakin nakal atau semakin baik yang melakukan seperti ini kira-kira? La syakka, semakin jelek. Maka mestinya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah usia kita. Barakallahu fikum.